tahun lamanya. Kini engkau datang kembali lagi. Maafkan aku tak bisa bersamamu. Mengapa dulu kau tinggalkan aku? Hatiku sangat ku sang.